tumber one bojoku digondol bojone. Sabar ndang. Tumber tuwo bojoku ketikung. Weh asor le. Tumber teri bojoku disember. Tragis. Gajah menyiksa. I know friend. Rindu beneran, aku gak tahan, I will stop.